الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، kita masih melanjutkan kajian kita dari pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan tentang permasalahan menjaharkan dan mensirkan bacaan di dalam salat. Di sini ada satu permasalahan tentang bagaimana cara mengqadha salat-salat yang tertinggal dari salat-salat wajib. Apakah ketika mengqadha salat yang dijaharkan juga disyariatkan untuk menjaharkannya, dan demikian pula sebaliknya, salat yang diqadha dari salat-salat sirriyah maka disirkan pula. Misalnya seseorang lupa mengerjakan salat isya, dia lupa mengerjakan salatul isya sampai keesokan harinya. Mungkin dia tertidur hingga di pagi hari. Dia bangun di waktu duha. Dia bangun di waktu duha, berarti dia tidak mengerjakan salat isya. Demikian pula salat subuh. Nah, salat isya dan salat subuh merupakan salat yang dijaharkan. Salat yang dijaharkan. Ketika seorang bangun di waktu duha, lalu dia mengingat bahwa ternyata dia belum mengerjakan salatul isya. Apakah ketika dia mengerjakan qadha dari salatul isya tersebut disyariatkan baginya menjaharkan salat seperti dia menjaharkan ketika salat isya, atau dia mengerjakannya dengan sir, mengecilkan bacaan karena dia mengqadanya di siang hari? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian para sahabatnya. Lalu kemudian mereka beristirahat di sebuah lembah. Pada saat mereka beristirahat di lembah tersebut, disebabkan karena kelelahan, maka mereka pun tertidur dan terlambat dari mengerjakan salat subuh sampai memasuki waktu duha, matahari sudah meninggi. Singkat dari hadis tersebut bahwa mereka tidak mengerjakan salatul fajr pada waktunya. Pada saat Bilal radhiyallahu taala anhu hendak mengumandangkan azan untuk mengqadha salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan lembah tersebut karena ini adalah lembah tempatnya para syaitan. Itu juga menjadi sebab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka tertidur hingga memasuki waktu duha. Maka mereka pun meninggalkan lembah tersebut hingga tiba di tempat yang lain. Lalu mereka akan mengerjakan salat al-fajr atau mengqadha salat subuh. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut, kata Abu Qatadah, "Thumma adzana Bilalun bis-salati." Lalu kemudian Bilal mengumandangkan adzan untuk salat. Ini menunjukkan bahwa ketika mengqadha salat pun disyariatkan untuk mengumandangkan adzan. Walaupun salat yang diqadha. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat, salat sunnah sebelum subuh. Ini seluruhnya dikerjakan di waktu duha. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Qadha. Sebelum mengerjakan salat subuh. Thumma shallal ghadata. Lalu kemudian beliau mengerjakan salat subuh. Salat sunnah dulu, kemudian salat dua rakaat subuh. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa salat sunnah dua rakaat subuh merupakan salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika hadar, demikian pula ketika safar, beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah subuh itu lebih mahal, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lalu disebutkan dalam riwayat tersebut, fasana'a kama kana yasna'u kulla yawm. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh seperti yang biasa beliau kerjakan setiap hari. Nah, ini yang menjadi inti dari hadis ini. Fasana'a kama kana yasna'u kulla yawm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh qadha tersebut seperti yang beliau kerjakan dari salat-salat subuh yang beliau kerjakan setiap hari. Berarti apa? Beliau menjaharkan bacaan. Karena beliau mengqadha salat subuh, tetap beliau kerjakan seperti salat subuh yang biasa beliau kerjakan setiap hari. Berarti beliau menjaharkan bacaannya. Maka ini merupakan dalil yang sangat kuat bagi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa apabila seseorang tertinggal dari mengerjakan salat wajib yang dijaharkan, salat maghrib atau salatul isya atau salatul fajr, lalu dia baru mengingatnya di siang hari, maka dia tetap mengerjakan sholat tersebut seperti ketika dia mengerjakannya pada waktunya. Tidak ada perbedaan. Menyelisihi pendapat para ulama yang mengatakan kalau dikerjakan di siang hari maka tidak boleh dikeraskan. Maka ini tidak benar berdasarkan hadis ini. Dan dari sini pula para ulama menyebutkan satu kaidah sejalan dengan dalil ini. Kaidah yang mengatakan al-qadha'u yahkil ada', al-qadha' yahkil ada', bahwa mengqadha sesuatu itu menghikayatkan seperti ketika dia mengerjakan sesuatu itu pada waktunya. Ini yang benar. Jadi apabila dia tertinggal dari sholat subuh, dia kerjakan di siang hari, dia keraskan bacaan. Dia tertinggal dari sholatul isya, dia kerjakan di siang hari, dia keraskan bacaan seperti dia mengerjakan sholat isya di malam hari. Berkata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, dalam al-majmu' kata beliau wa ammal fa'itatu fa in qada fa'itatan bil laili fa'itatan laili bil laili jahara bila khilaf. Adapun berkaitan dengan salat-salat yang tertinggal, yang dia tinggalkan tanpa sengaja, berbeda halnya apabila seseorang sengaja meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya, maka tidak ada qada. Dia sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya tanpa udzur, maka tidak ada qada baginya. Hendaknya dia memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salah satu pendapat menyebabkan dia kafir sehingga dia harus memperbaharui kembali keislamannya. Tapi yang kita bicarakan adalah orang yang tertinggal dari mengerjakan sholat wajib hingga keluar dari waktunya karena uzur. Apakah dia lupa atau dia tertidur atau yang lainnya. Karena uzur. Kata Nawawi rahimahullah, adapun sholat-sholat yang tertinggal itu, apabila dia hendak mengqadha sholat yang tertinggal yang dikerjakan di malam hari, seperti sholat maghrib, sholat isya, dia mengqadhanya di malam hari, jahara bila khilaf, maka dia mengeraskan suaranya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Misalnya di malam hari dia sudah mengerjakan sholat isya. Setelah sholat isya dia baru ingat, ternyata kemarin malam dia lupa sholat isya. Dia baru mengingat malam itu. Maka dia segera mengerjakannya. Dan ketika dia mengerjakan sholat qadha isya tersebut, dia kerjakan seperti pada saat dia mengerjakan pada waktunya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, bahwa disyariatkan untuk dijahalkan. Wa in qadha fa'itatan nahar bin nahari asarrah bila khilaf. Dan apabila dia mengqadha salat yang tertinggal dari salat siang hari, dia kerjakan di siang hari, maka dia kecilkan bacaannya. Tidak ada pula perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Salat duhur, salatul asr, dia lupa bahwa kemarin dia tidak mengerjakannya. Dia menyangka bahwa dia sudah mengerjakan, ternyata belum. Dia baru mengingatnya di siang hari, maka dia kerjakan dengan sir, mengecilkan bacaan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Wa in qadha fa'itatan nahari lailan aw al-laila naharan fawajhani. Namun apabila dia meninggalkan, dia mengqadha salat malam hari, dia qadha di siang hari, atau salat di siang hari, dia qadha di malam hari, salat zuhur dia baru ingat di malam hari ketika dia hendak mengerjakan, apakah dikeraskan bacaan? Salat asar, salat isya, dia baru mengingat di siang hari dan dia ingin mengqadha'nya, apakah ketika dia mengerjakan dikecilkan suaranya? Ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Dan kita tidak ingin memperpanjang pembahasan ini, namun kesimpulannya bahwa yang sahih dari pendapat para ulama adalah mereka yang berjalan di atas kaidah al-qadha'u yahkil ada', bahwa sholat yang diqadha itu menghikayatkan sholat yang dikerjakan pada waktunya, sama persis. Jadi kalau sholat yang ditinggalkan itu sholat isya, maka ketika mengqadha'nya tetap disyariatkan untuk menjaharkan, mengeraskan bacaan, walaupun diqadha di siang hari. Demikian pula sebaliknya, sholat zuhur atau sholatul asr diingatnya di malam hari, maka dia hendak mengqadha, maka pada saat dia mengqadha salat tersebut, dia mengerjakannya dengan bacaan sir, tidak dikeraskan bacaan tersebut. Bisa difaham ya? Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tayib, saya kira sampai di sini ikhwan yang kita pelajari. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullahu.